Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'alim di masjid ini, melanjutkan membaca kitab Al-Mudhur sampai pada nomor ke-299. Kita telah masuk pada bab yang ke-20. Ini bab tentang tasabbut wa talab lisnat, perintah untuk kita memastikan segala sesuatu sebelum kita menerimanya, menetapkannya, meyakininya. Harus dipastikan bahwa itu adalah benar. Ini dalam Arab, dalam bahasa Arab disebut dengan at-tasabbutu atau at-tabayyunu, bertabayyun terlebih dahulu. Kita masuk pada poin 299. Qala Ibn Mubarak rahimahullahu taala, mathalul ladzi yadlubu amra dinihi bila isnadin kamathalil ladzi yartaqi as-sudha bila sulamin. Berkata Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, perumpamaan orang yang mencari ilmu agamanya tanpa sanad, maka dia seperti orang yang naik ke atas atap rumah tanpa memakai tangga. Artinya bahwa belajar ilmu agama itu harus diketahui kepada siapa kita mengambilnya. Jangan sembarangan, orang yang tidak dikenal engkau baca keterangannya, engkau nukil, kemudian engkau posting. Umpamanya sekarang ini zaman posting-posting, baca di Telegram, tidak jelas siapa pengampunya. Orang yang majhul kami ikut-ikutan menyuarakannya. Jangan. Ambillah ilmu dari orang yang dikenal. Oh, si fulan ini adalah ahli sunnah, belajar kepada ahli sunnah. Nampak dari ucapannya, keyakinannya, perbuatannya, kitab-kitab yang dikaji, sehingga memastikan terlebih dahulu sang guru, baru kemudian kita mengambil ilmu darinya. Kalau tidak seperti itu, maka yang akan terjadi kebinasaan. Fantadiri sa'ah, tunggulah kebinasaan. Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadiri sa'ah. Apabila satu urusan tidak disandarkan kepada ahlinya, maka tunggulah kebinasaan. Dalam bab ilmu agama tentunya ahlinya adalah orang-orang yang kita kenal. Para masyayikh ulama atau ulama yang sebelumnya, ulama yang sebelumnya. Jangan sembarangan dalam menukil atau mengambil sesuatu yang berkaitan dengan agama tanpa engkau pastikan terlebih dahulu orang yang kau akan ambil ilmunya atau orang yang akan kau nukilkan ucapannya. Karena ini adalah urusan agama. Salah nukil maka akan berakibat salah agama kita. Wa qala aidan, berkata juga beliau al-Imam Ibn Mubarak, bainana wa bainal qawm al-qawaimu, yakni al-isnad, bainana wa bainal qawm, antara kita dengan para sahabat, al-qawaim, al-qawaim yakni dimaksudkan adalah sanad. Al-Imam Ibn Mubarak mengatakan antara kita dengan para sahabat itu ada sanad yang harus diikuti. Kalau tidak mau dengan sanad, berarti kamu mengambil ilmu sembarangan. Nah, sanad ini adalah untuk mengetahui kepada siapa kita mengambil ilmu, guru kita mengambil ilmu dari siapa, begitu seterusnya, agar diketahui dengan pasti bahwa ilmu kita ini tidak salah. Terlebih dahulu dengan apa? Memperhatikan kepada siapa kita mengambil ilmu. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, مثل الذي يطلب الحديث بالإسناد كمثل حاتب ليل. Imam Syafi'i berkata, perumpamaan orang yang mencari hadis tanpa sanad, bila isnadin, mencari hadis sembarangan tanpa meneliti terlebih dahulu sanadnya, maka dia itu seperti orang yang mencari kayu bakar di waktu malam. Yang akan terjadi, dia mencomot apapun karena tidak kelihatan, yang kemudian disangka olehnya kayu bakar ternyata itu ular atau yang lainnya. Ini serampangan. Malam-malam cari kayu bakar susah, apapun yang diambil dimasukkan ke tempatnya. Nah, belajar ilmu hadis tidak mempelajari sanadnya, maka kamu akan serampangan. Mendengar sebuah kalimat disandarkan kepada Rasul, diambil olehmu. Ini sanadnya apa? Oh, enggak usah sanad-sanadan. Yang penting ini qala Rasul, bersabda Rasul. Nanti akan kacau agamamu. Sesuatu yang bukan sabda Rasul kamu imani, itu adalah sabda Rasul, padahal itu ucapan seseorang dan ternyata itu batil. Maka berhati-hatilah. Bagaimana caranya di zaman sekarang ini? Merujuk kepada kitab-kitab ulama seperti Syekh Al-Albani. Beliau mencari sanad-sanad setiap dalil yang ada dalam Kutub Sittah umpamanya. Maka beliau menyambungkan dan menyebutkan dan menghukumi hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Dan itu adalah kemampuannya beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sahih kitab Tirmidzi luteliti menjadi dua, sahih Sunan Tirmidzi dan dhaif Sunan Tirmidzi. Ibn Majah pun demikian, sahih Ibn Majah dan dhaif Ibn Majah. Belum meneliti agar supaya tidak sembarangan kita dalam mengambil hadis untuk kita imani. Para ulama zaman dulu menulis dalam kitab-kitab mereka hadis-hadis yang lemah itu kadangkala disangka olehnya itu sahih, atau memang sengaja ditulis dalam kitab mereka hadis-hadis yang dhaif untuk diketahui oleh umat, untuk diketahui oleh umat setelahnya. Misal seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menulis dalam kitab Bulughul Maram pertama hadis-hadis yang sahih, kemudian di akhir dari bab itu dibawakan oleh beliau hadis-hadis yang dhaif, agar supaya orang-orang yang berikutnya tahu kalau mendengarkan riwayat yang seperti ini namanya hadis yang lemah, tidak boleh diyakini. bisa dimengerti. Contoh hadis yang lemah, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan tengah-tengah umatku adalah rahmah. Ini palsu, bukan sebuah hadis. Para ulama membantahnya, bagaimana ikhtilaf itu rahmah? Dalam keadaan hadis yang sahih menyebutkan al-furqatu adabun, al-jama'atu rahmatun wal-furqatu adabun. Bersatu itu rahmah dan berselisih itu azab. Maka jangan sembarangan mengambil hadis, nanti kamu akan sembarangan dalam meyakini hadis yang terkenal tapi ini lemah, tidak bisa diyakini, dengan lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Ini hampir semua orang mendengar riwayat ini, surga di bawah telapak kaki ibu. Lafaz dengan kalimat ini, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu lemah. Bisa dilihat dalam kitab Kalimah Mazahabil Kabair dalam pembahasan tentang uququl walidain. Riwayat ini lemah. Riwayat yang sahih yang berkaitan tentang orang tua, Nabi mengatakan al-walidu awsati babil jannah, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Faman syaa fahfad wa man syaa fadayy, siapa yang menginginkan surga maka rawat dan jaga kedua orang tuanya, dan barang siapa yang menginginkan neraka maka silakan disia-siakan orang tuanya. Fadayy, ini nas yang menunjukkan orang tua adalah pintu, salah satu di antara pintu-pintu cara masuk dalam pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita belajar hadis beserta mengerti tentang tahrijnya, kemudian tahqiqnya, maka kita akan memastikan bahwa yang kita yakini, yang kita amalkan adalah hadis yang sahih. Apalagi kalau zaman sekarang ini, yang zaman sekarang ini sangat banyak sekali orang-orang yang jahil, tetapi dia karena memiliki media elektronik dan media cetak, punya apa, Telegram, punya akun apa, Facebook, jahil dia, tapi sembarangan berbicara tentang urusan agama. Segalanya dia posting, segalanya dia unggah, sembarangan, dia tidak meneliti terlebih dahulu. Akhirnya ketika hal itu sesuatu yang batil, sudah menyebar kemana-mana dengan cepat. Padahal itu batil. Tanpa engkau teliti terlebih dahulu, ternyata engkau termasuk orang yang menyebarkan kebatilan. Maka berhati-hati, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena resikonya adalah kalau engkau menukilkan ilmu, menyebarkan ilmu sembarangan tanpa mengetahui sanadnya, dalam ini tanpa mengetahui sumber yang dipastikan itu benar, engkau adalah seperti orang yang mencari kayu bakar di waktu malam, sembarangan dalam mencomot, sembarangan dalam ambil, dan taunya itu adalah ular ataupun apa, engkau masukkan juga ke tempat kayu bakarmu karena malam, tidak bisa membedakan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, talabul isnadil ali sunnatun amman salaf. Mencari isnad al-ali, mencari sanad yang tinggi, adalah sunnah amman salaf, dari para salaf. Lianna sahabat Abdullah, yani Ibn Abbas, kanu yarhiluna min al-Kufah ila al-Madinah, fayata'allamuna min Umar wa yasma'una minhu. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, mencari sanad yang ali, yang tinggi, itu adalah sebuah sunnah dari salaf. Sanad itu ada ali, ada nazil. Sanad, setiap sanad itu pendek, jumlah perawinya lebih dekat dengan Rasul, maka itu disebut sanad yang ali, sanad yang tinggi. Kamu mendengar dengan orang yang sudah dekat dengan Rasul. Umpamanya Imam Malik mengambil ilmu dari muridnya Ibnu Umar, hanya selang satu orang saja. Gurunya Imam Malik, Imam Nafi', Imam Nafi' muridnya Ibnu Umar, langsung sahabat. Ini sanad yang tinggi. Ibnu Umar mendengar dari Nabi alaihissalatu wassalam. Daripada sanadnya yang panjang, 5, 6, 7 orang. Ini sanad yang nazil. Kamu dengar dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, yang kemungkinan terdapat kesalahan atau terdapat kelemahan. Karena itu kata beliau, dulu murid-muridnya Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, mereka melakukan perjalanan rihlah dari Kufah ke Madinah untuk mereka belajar kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, wa yasma'una minhu, dan untuk mereka mendengar langsung dari Umar. Ibn Abbas sahabat, Umar sahabat. Tetapi di zaman Nabi, Ibn Abbas, Rasulullah meninggal, Ibn Abbas umur 13 tahun. Rasulullah meninggal, Ibn Abbas umur 13 tahun. Saya ulangi, bukan Ibn Umar, Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Rasul meninggal dunia, Ibn Abbas umur 13 tahun. Dalam perjalanannya sepeninggal Nabi, Abdullah bin Abbas mencari ilmu ke sahabat-sahabat yang lebih tua, yang lebih lama bersama Nabi. Beliau belajar kepada Zaid bin Thabit, belajar kepada sahabat-sahabat Ansar, Muhajirin yang lebih sepuh, yang mana sahabat-sahabat yang lebih sepuh lebih banyak mendengar dari Nabi daripada Ibn Abbas. Di antara gurunya Ibn Abbas, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kibar sahabat. Nah, murid-muridnya Ibn Abbas yang belajar kepada Ibn Abbas, sah-sah saja, Ibn Abbas sahabat. Tetapi mereka setelah belajar dengan Ibn Abbas, Ibn Abbas memerintahkan murid-muridnya untuk rihlah ke Madinah. Di sana ada Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, agar langsung mendengar dari Umar, sumbernya langsung hadis-hadis yang Umar mendengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Belajar sekarang dengan muridnya. Suatu saat engkau mendapatkan kesempatan belajar dengan gurunya. Dengan gurunya lagi. Begitu namanya talabul isnadil ali. Kamu mendengar berita umamanya dari si fulan. Ditanya antum dengar dari siapa? Oh, dari Ustaz A. Ustaz A itu ada. Maka engkau bertanya langsung kepada ustaz yang berkaitan dengan berita itu. Ini namanya sanad ali. Langsung kamu dengar dari sumbernya. Tadinya awalnya engkau dengar dari muridnya atau ikhwan yang duduk di majelis salim itu, atau mendengarkan kapan, kemudian engkau mencari lagi sumber yang langsung terpercaya dari ustaz yang berkaitan dengannya, sehingga engkau mendapatkan ilmu langsung dari ustaz tersebut, dan ini disebut dengan sanad ali, sanad yang tinggi. Nah, di dunia seperti kita sekarang ini, apalagi yang senang berselayar di dunia maya, dari telegram ke telegram, dari grup ke grup, dari situs ke situs dan yang lainnya, berhati-hatilah, karena kita tidak tahu siapa dan apa kehendak mereka dalam membuat itu semuanya. Kita tidak mengerti, bisa jadi dialah orangnya yang memang menginginkan kejelekan terhadap dakwah ini, engkau hanyut padanya. Hah? Jangan sembarangan. Kalau kamu ingin bertanya, bertanyalah kepada ahli ilmi yang ada. Tanya kepada orang yang memiliki berita itu. Tanya kepada orang yang mengerti berita itu. Jangan dari orang ke orang, orang ke orang, yang kemungkinan berita itu sudah mengembang. Betapa banyak berita itu mengembang sampai ke telinga kita melalui sekian banyak orang. Begitu kita tanyakan kepada pemilik beritanya, oh saya gak ngomong kayak gitu, kayak gini aja beritanya yang ada kayak gini, oh itu tambahan-tambahan. Betapa banyak seperti itu, apalagi di zaman masa-masa fitnah seperti ini. Hah? Ada tuduhan kepada ustaz fulan begini-begini, kamu sembarangan ikut serta menyebarkannya. Begitu ditanyakan kepada ustaz yang bersangkutan, apa antum begini ustaz, kejadiannya begini-begini. Oh, bukan seperti itu kejadiannya. Kejadiannya begini-begini. Banyak saksi yang menyaksikan. Itu orang yang meneraung dari jauh. Pasang sisi mata. Ya, kan ada sisi TV, ini sisi mata. Orang ditaruh di situ untuk mengawasi. Dan dia laporan ke sana. Sisi matanya melihat dari jauh. Akhirnya dia menyimpulkan kesimpulan yang salah. Dilaporkan ke petingginya, disebarkan. Akibat laporan yang salah, beritanya salah. Fitnah jadinya. Kamu jangan ikut-ikutan nyebarkan kayak gitu. Tanyakan dari ustaznya. Hakadza qaul muslimin. Kadangkala berita yang tersebar berbeda dengan kenyataannya. Maka jangan sembarangan dalam menukilkan berita. Ada orangnya, tanya langsung. Atau ada orang yang dekat dengannya, tanya langsung. Ini talabul isnad al-ali, mencari sanad yang tinggi. Sehingga kalau demikian kita akan aman dari terjatuhkan pada menyebarkan kedustaan dan kebohongan. Wal'iyadu billah. Yang berikutnya, waqad ihtaja Ahmadu bi hadis Anas fi rajul ladzi ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala atana rasuluka fa za'ama. Rawi Muslim. Disebutkan Syekh Jamal, Al-Imam Ahmad berhujjah dengan hadis Anas tentang seorang yang datang, alladhi ata nabi, seorang yang datang kepada nabi, langsung datang kepada nabi. Waqala, orang ini mengatakan, atana rasuluka, telah datang kepada kami utusanmu wahai rasul. Faza'ama, utusanmu menyangka begini-begini tentang kami, bicara begini-begini kepada kami. Maka kami datang kepadamu langsung wahai Rasul untuk menanyakan perihal tersebut. Lihat ya kaum muslimin, terjadi di zaman Nabi. Riwayat Anas bin Malik, adanya orang yang mendengar dari utusannya Rasul alaihissalatu wassalam. Mendengar dari utusannya Rasul, sahabat. Tetapi Rasul masih hidup. Maka Sahabat tersebut yang mendengar dari sahabat yang lain utusannya Nabi, langsung datang kepada Rasul menanyakan dan mencari ilmu langsung kepada beliau dalam keadaan beliau masih hidup. Begitu caranya dalam memperjelas permasalahan yang ada. Qala Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, al isnadu silahul mu'min, sanad itu adalah senjatanya seorang mukmin. Fa idza lam yakun mausilahun, apabila seorang mukmin tidak memiliki senjata, fa bi ayyi syai'in yuqatilu, maka dengan cara apa dia akan berperang ketika dia tidak memiliki senjata. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sanad itu penting. Misal kita membaca Al-Quran, kita bukan orang yang alim tentang Al-Quran, maka kita belajar tafsirnya lalu para ulama, diantaranya kitab Tafsir Karim Rahman, tafsirnya Imam Sa'di. Melalui pembelajaran dari beliau, keterangan dari beliau, kita menjadi tahu tentang tafsir ayat demi ayat dalam Al-Quran. Dan beliau seorang yang terpercaya. Sanadnya beliau, keilmuannya beliau, guru-guru beliau, Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir Sa'di. Atau kita belajar dengan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin muridnya Asy-Syaikh As-Sa'di. Begitu seterusnya. Dan itu untuk memastikan benar dan tidaknya apa yang kita yakini. Ketika kita punya sanad dan dipastikan pengambilan kitabnya benar, keterangannya benar, mantap hati kita. Kokoh jiwa kita. Tapi ketika kita menukil dari sembarangan orang yang kita tidak kenal, maka yang akan terjadi adalah apa? Kekacauan dalam hati, gundah gulana, kebingungan. Ini benar apa salah? Karena tidak engkau pastikan terlebih dahulu dari mana engkau mengambilnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk bab yang ke-21. Bab al-hathu 'ala al-hifdzi fi shighari. Bab tentang anjuran menghafal itu di saat kecil. Ini perhatikan para santri, pembahasan untuk kalian, menghafal itu dianjurkan di saat masih kecil. Kalau orang tua ya dianjurkan pak menghafal, tetapi kemampuan dan kekuatan hafalannya berbeda. Kalau demikian bagaimana? Mari kita menjadi kecil lagi. Ya gak mungkin ya. Karena itu kita peruntukan ini untuk para santri kita yang masih muda, anak-anak kita yang masih muda. Bagi orang tua ya tetap belajar menghafal walaupun lemah hafalannya dan sering. Kita masuk pada beberapa poin. Yang pertama, qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma ba'athallahu nabiyyan illa syabban, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali dia adalah seorang pemuda. Wala at wala utiyal ilm, وَمَا أُوتِيَ الْعِلْمُ عَالِمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُ وَهُوَ شَابٌ إِلَّا شَابًا. Ada tambah di situ, wa ma utiya al-'ilm illa syaban, atau wa ma utiya 'alimun khairun lahu minhu wa huwa syabun. Dan tidaklah ilmu itu dipelajari oleh seorang kecuali di saat dia masih dalam keadaan muda. Masih dalam keadaan muda. Kenapa? Karena di saat itu dia masih bisa optimal. Konsentrasinya masih bisa fokus. Hafalannya masih bisa cepat menangkap dan yang lainnya. Adapun kalau orang tua sudah banyak urusan. Padahal di zaman Nabi, Rasul itu umur berapa? 40. Abu Bakar, Umar, Utsman umur 40 kurang lebih dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka belajar sudah umur masih muda atau sudah agak tua? Umuran kita 40. Tetapi kadangkala kita lebih banyak memberikan apa? Alasan aku wis tua. Tembe batang pulung aku tua. Padine malas ngapal ya, Pak. Ya, kising nom-nom bae lah. Umuran belasan, 20-an, sing wis 40 munggah aja dites melas. Apalane angel kakean pikiran apa mani mikir utang. Waduh, mumet. Ora kok berngapal. Utange tok sing dipikiri. Ha. Wa qara'a Ibn Abbas berdalil dengan firman Allah Azza wa Jal. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu, mereka berkata ketika ditanyakan siapakah yang menghancurkan berhala-berhala ini, maka mereka mengatakan, kami mendengar adanya seorang pemuda yang disebut dengan nama Ibrahim. Ibrahim di masa itu adalah sebagai fatan. Fata yakni seorang pemuda yang kokoh, yang kuat fisiknya. Ini dalil yang disebutkan Ibn Abbas bahwa Allah mengutus nabinya di saat mereka umur masih muda. Ya. Wa qara'a wa qala Musa li fatahu wa qara'a innam fityatun amanu bi rabbihim. Ini beberapa dalil disebutkan Ibn Abbas bahwa di masa dulu orang-orang yang Allah pilih adalah mereka dari kalangan para pemuda. Kita masuk yang berikutnya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, man ta'allama al-'ilma wa huwa syabun kana kawashmin fi hajarin wa man ta'allama al-'ilma ba'dama yadkhulu fi sin kana kalkatibi 'ala dhahril ma. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang belajar ilmu dalam keadaan dia masih muda, kana kawashfin fil hajar, itu bagaikan seperti mengukir di batu. Ternyata kalimat ini kalimatnya Abu Hurairah, yang selama ini kita dengar seakan-akan itu adalah peribahasa dari Indonesia, ucapan kalimat Indonesia, bahasa kita. Ternyata bukan. Orang yang menghafal di masa muda seperti orang yang mengukir di batu. Dan orang yang menghafal ilmu di masa tua itu seperti orang yang menulis di permukaan air. Air itu gampang sekali, Pak, ditulis, Pak. Set, bisa. Nyalain siapa? Bismillah, bisa cepat. Tetapi begitu sudah selesai, hilang lagi. Tulis lagi cepat, hilang lagi. Itulah orang tua. cepat hafal, cepat ngerti, tapi cepat lupa. Kalau orang muda, murid-murid kita, mereka mungkin kesulitan dalam menghafal, tetapi begitu mereka hafal, hafalannya terpatri di benak mereka dalam waktu yang lama. Karena penggambarannya seperti orang yang memahat batu. Hasilnya dikit, tak, tak, tak, tak. Tapi kalau sudah membentuk, terus dia tidak hilang. Ini di saat hafalan itu di masa kecil. Pada ucapan Abu Hurairah ini terdapat anjuran kepada antum ayyatul ablan, para santri-santri, para talibul ilmi masih muda, berkesempatan untuk memperbanyak hafalan. Tidak usah kau ribut dengan urusan yang lain. Enggak usah kau kepikiran nanti mau cari penghasilan apa, mau kerja apa, nanti mau dagang apa, enggak usah. Kamu di masa-masa belajar konsentrasi menghafal sebanyak-banyaknya. Ya. Urusan itu nanti ketika memang pada waktunya engkau akan memikirkannya. Qala Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, Imam Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu atau al-hifdhu fi sigari kan naqshi fil hajari. Belajar ilmu atau menghafal ilmu di masa kecil itu seperti kan naqshi fil hajari, memahat dalam batu, yakni memahat di permukaan batu. Batu itu dipahat. Sang ustaz ibarat dia memahat batu. Bagaimana batu ini akan membentuk sesuai yang diinginkan oleh sang ustaz. Maka dipahatlah, diukir pada hati anak-anaknya, anak-anak didiknya. Satu saat nanti mereka akan menjadi sumbernya ilmu. Hafalannya kuat, banyak, dikarenakan mereka terdidik menghafal dari semenjak kecil. Sehingga dari sini para ustadz itu menekankan hafalan dari mereka semenjak kecil. Kalau ada ustadz yang tidak mewajibkan hafal kitabnya kepada murid-muridnya, ini ustadz yang kurang perhatian. Beda hasilnya. Satu kitab dikaji dalam waktu satu tahun. Kitab itu dibaca berulang kali dalam waktu satu tahun. Dalil-dalilnya dihafal, matanya dihafal, maka kitab itu walaupun di lemari atau mungkin hilang, sudah ada isi buku itu dalam hati murid-murid kita. Dan itu sebagai dasar. Misal mamanya murid kita disuruh hafal matan kitab usul thalathah, jangan dianggap sepele. Disitulah dalil-dalil dasar akidah. Ketika nanti dia menginjak kitab yang lebih besar, dalil-dalil dalam usul thalathah itu masih terbawa, tidak terlupakan. Pengembangan nanti ketemunya di kitab tauhid lebih luas, tetap ilmu yang ada dalam usul thalathah tidak hilang karena terkembalikan kembali, ada penjelasannya lagi. Tapi kalau di kelas awal usul thalathah tidak dihafal, kelas berikutnya dia kayak baru lagi. Hanya lupa-lupa ingat, lamat-lamat saja, karena dia tidak punya ilmunya. Bahwasanya ilmu itu akan didapati, dimiliki ketika diapalkan. Al-ilmu la yuhsal illa bil-hifzi. Ilmu tidak akan diraih kecuali dengan dihafal. Karena itu para santri wajib hafal. Semuanya dihafal. Iya, dihafal. Apa mampu? Mampu. Mampu ya ikhwan, mampu. Qala Urwa bin Zubair rahimahullah ta'ala libanihi, Berkata Urwah ibn Zubair kepada anak-anaknya, ya bunayya, wahai anak, azhidun nas fi alimin ahlahu, azhadun nas fi alimin ahluhu, fahalummu ilayya fata'allamu minni, fa'inakum tushikuna an takunu kibara qamin. Inni kuntu saghiran la yundaru ilayya, falamma adraktu minas sin ma adraktu ja'alan nas yas'alunani, wa ma shawna shadda ala mri'in min an yas'ala an shay'in min amri dinihi fayajhiluhu. Berkata Urwah ibn Zubair, kibar ulama di zaman beliau, beliau mengatakan kepada putra-putranya, perhatikan ucapan beliau, wahai anakku, azadun nas fi alimin ahluhu. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Kata beliau, kebanyakan manusia yang paling jauh dari ilmu, yang paling jauh dari seorang yang alim adalah malah justru keluarganya. Keluarganya. Orang lain dia didik, orang lain dia berikan ilmu, anaknya dibiarkan berkeliaran, anaknya dibiarkan berbuat kemaksiatan dan dosa. Ini banyak terjadi. Maka jangan sampai itu menimpa kita, wahai ahli sunnah, wahai para sidah mudarrisin. Harus serius mendidik di pondok, dan harus serius pula mendidik anak-anaknya sebagai tanggung jawab utama. Jangan kebalik, anaknya orang lain dididik, anaknya sendiri malah kacau. Jangan. Jalan dua-duanya. Karena itu perhatikan ucapan beliau kepada anaknya. Fa'lummu ilayya, maka barilah ke sini wahai anak-anakku. Fata'allamu minni, belajarlah kalian kepadaku. Masya Allah. Kita berusaha supaya di waktu pagi berkaitan dengan murid, di waktu sore dan malam berkaitan dengan murojaah pelajaran anak-anak kita, agar supaya dua-duanya jalan. Tidak ngajar di pondok padahal engkau adalah orang yang memiliki ilmu, engkau berarti tidak amanah. Engkau sudah buka pondok gak mau ngajar, kau tidak amanah. Alasannya saya ngurusi anak, betul. Tetapi kamu punya amanah juga di pondok. Jangan sampai juga di pondok terus anaknya dibiarkan, tidak pula amanah engkau. Engkau ada pertanggungjawaban punya anak yang akan ditanya kelak nanti di yaumul kiamah. Dua-duanya berjalan. Mengajar anaknya orang lain dan mengajar pula anak-anak kita. Seperti Urwah bin Zubair beliau mengatakan, fa'lum ilayya fata'allamu minni, maka marilah kalian ke sini, belajarlah kepadaku. Kemudian beliau mengatakan, fa innakum tusyikuna an takunu kibara qaumin, karena kalian wahai anak-anakku nanti pada saatnya akan menjadi kibarnya kaum, akan menjadi tokohnya kaum. Sekarang yang kecil-kecil ini murid-murid kita. Nanti ketika mereka seumuran kita dan kita sudah lebih tua dari mereka, mungkin sudah banyak yang meninggal dunia, di umuran mereka ketika seperti kita, merekalah tokoh-tokohnya. Merekalah para guru-gurunya. Kita sudah pada meninggal umpamanya 30 tahun ke depan. Kita sudah umurnya 80 umpamanya. Sudah banyak yang udzur, tidak bisa ngajar, tidak bisa jalan jauh, sering masuk angin. Yang menjadi tokoh di masa akan datang ya anak-anak kita. di mana mereka sekarang umurnya 15, 30 tahun ke depan 45, persis seperti kita. Nah, maka kata beliau, disiapkan anak-anak kita, santri-santri kita, talib-talib kita ketika mereka masih kecil untuk belajar dengan giat, karena pada masanya nanti kalian akan menjadi orang-orang besar menerima estafet dakwah ini berkelanjutan. Inni kuntu saghiran, kata beliau, aku dulu adalah anak kecil. La yundur ilayya, orang tidak melihat padaku. Urwah bin Zubair di waktu dulu kecil, waktu belajar orang tidak melihat fulan ini Urwah bin Zubair akan menjadi ulama kibar. Tidak, masih kecil. Ya. Lama adraktu minasin, ketika aku bertambah umurku, pada satu waktu jalan nasi salunani, mulailah di waktu itu manusia-manusia bertanya kepadaku tentang ilmu agama. Ya. Kenapa? Karena manusia banyak tidak tahu. Urwah bin Zubair belajar ilmu agama ketika kecil. Sehingga tatkala mereka bertumbuh dewasa, berkembang menjadi orang tua, orang-orang yang tidak tahu ilmu bertanya kepada Urwah bin Zubair. Mulai di waktu itu manusia menokohkan beliau, memuliakan beliau karena faktor keimanan, keilmuannya. Wa ma syadda 'alayya min 'alam ra'in. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillah. Ya wama syaun asyadda 'ala mri'in, dan kata beliau, tidak ada yang lebih dahsyat menimpa seseorang ketika ditanya tentang satu bidang ilmu agama ternyata dia tidak tahu jawabannya. Artinya ketika ada orang bertanya tentang bab ilmu puasa atau zakat atau apa, kalau kau bisa menjawab dengan baik dan benar, itu pahala bagimu. Karena dia akan mengamalkan ilmu yang kau ajarkan. Ketika engkau tidak memiliki jawaban yang tepat, maka kesempatan engkau mengajarkan ilmu untuk bisa diamalkan dan bisa jariah hilang. Waduh, saya enggak tahu. Coba kalau saya tahu, saya akan bimbing dia dan dia akan menjadi baik karenamu. Masya Allah itu. Tetapi ingat, kalau kita memang tidak tahu ilmunya, jangan dipaksakan. Wala taqum alaysa labi ilmun. Jangan kau memaksakan dirimu untuk menjawab sebuah pertanyaan yang kau tidak tahu jawabannya. Kalau tahu jawabannya, masya Allah, ditanya tentang umrah, bagaimana umrah, begini-begini caranya, bisa jelaskan antum. Kemudian mereka melakukan. Jamaah umrah yang akan kau bawa melakukan seperti yang kau ajarkan, itu pahala. Dan kalau mereka mengajarkannya lagi kepada yang lainnya, pahala lagi. Itulah pentingnya talabul ilmi. Antum ayatulab, para santri, belajar sekarang dengan baik. Belajar, belajar. Bab apa? Akidah, fikih, atau lughah, nahwu, sharaf, belajar dengan baik. Nanti suatu saat anak-anakmu dan anak-anak kaum muslimin di zamanmu butuh dengan ilmu itu. Mereka butuh tata cara salat, kamu tampil mengajarkannya. Di saat manusia di tempatmu tidak ada yang mengajarkan ilmu tentang salat Nabi, ketika kamu mengajarkannya dan manusia mengikutimu, merebak wilayahmu, banyak talim, kamu yang mengajar, manusia melakukannya, masya Allah, itu ilmu yang dimanfaatkan akan memberikan jariah. Ya, tapi kalau kamu sekarang ini di pondok tidak belajar serius, makan tidur tok kerjaannya, maka besok ketika kamu besar disuruh mengimami, tidak bisa. Disuruh mengajar, tidak bisa. Padahal itu kesempatan kau meraih pahala. Kalau kamu bisa mengimami, wahai anakku, kamu punya hafalan bagus, bacanya bagus, jadi imam, bersyukurlah. Allah berikan taufik padamu. Karena setiap orang yang menjadi imam dalam sholat, dia akan mendapatkan pahala sejumlah makmum yang ada. Masya Allah, itu kesempatan itu. Begitu kamu disuruh ngimami, maaf saya gak bisa. Loh, kamu kan tamatan pondok. Ya kumbian negur madang turutok. Walah, kesempatan hilang. Disuruh untuk khutbah Jumat bingung. Ngomong apa ya? Apalanya gak ada. Menyesal kamu. Yang seharusnya bisa khutbah Jumat memberikan faedah kepada kaum muslimin, sehingga mereka bisa selamat dari kesesatan, selamat dari kesyirikan dengan khutbahmu. Yang mereka senang dengan khutbahmu. Pertama kali khutbah, satu bulan sekali. Berikutnya setiap ada yang kosong, Pak Ustadz silakan khutbah, kesempatan. Terus akhirnya masyarakat sudah Ustadz dibahasin khutbah, liane aja. Karena engkau yang ilmiah, yang lainnya cuma dongeng, cerita tok, orang genah, bulat. Antum tampil dengan ilmiah, menyampaikan bab-bab akhlak, bab-bab hadis Nabi dalam kitab Arabi Nawawiyah, hadis sekian dijelaskan olehmu. Masya Allah, kesempatan meraih pahala yang banyak. Ya, belajarlah yang baik nak, karena engkau akan menjadi orang yang besar pada saatnya nanti. Ya. Qala Syarahbil bin Sa'd rahimahullahu taala dal Hasan ibn Ali banihi wa bani akhihi ya bunayya wa bani akhi innakum sigharu qamin yushiku an takunu kibara akhirin fata'allamul ilma faman lam yastati' minkum an yarwihi aw qala yahfadhuhu falyaktubhu wa lidahu fi baytihi. Berkata Imam Syarahbil Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala, dulu Al-Hasan bin Ali memanggil putranya dan putra saudaranya, yakni Husain bin Ali. Hasan memanggil anaknya dan memanggil keponakannya di saat mereka masih kecil. Beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, wa bani ahi, dan wahai anak saudaraku, yakni keponakan berarti. Innakum sigharu qamin, kalian ini anak-anaknya kaum sekarang. Kecil kamu, masih dianggap kecil, memang masih kecil. Kaum sekarang engkau adalah bagian dari mereka, tetapi sihornya kecil-kecilnya anak-anaknya. Yusiku anta kunu kibara akhirin, dan engkau akan pada masanya menjadi kibarnya di umat yang akan datang. Generasi itu seperti itu, berputar. Yang tua meninggal, yang kecil berkembang, terus menjadi tua. Yang ini sudah memiliki anak-anak lagi, terus berkembang seperti itu. Kalian akan menjadi besar pada saatnya. Maka nasihat Imam Hasan bin Ali kepada anaknya dan kepada keponakannya adalah ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Belajarlah ilmu dengan baik. Faman lam yastati minkum, barang siapa yang tidak mampu di antara kalian untuk meriwayatkannya, yakni menghafalkannya, maka melalui cara falyaktubhu wal yadahu fi baitihi, hendaknya dia menulisnya dan meletakkannya di rumahnya. Ini cara dari menghafal ilmu. Hadis sulit banget dihafal. Contoh hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijrat ilallahi wa rasulih, dan seterusnya. sulit sekali dihafal. Tulis besar-besar, kamu punya papan tulis yang sekiranya masuk dan keluar engkau melihatnya. Tulis di situ hadis yang tadi. Lihat sekali keluar, masuk lihat. Setiap masuk, setiap keluar rumah melihat tulisan itu. Engkau akan hafal dengan sendirinya. Dan ada kesan memori tersendiri. Hadis ini saya pernah menulis di papan tulis dan saya hafal dalam waktu 2-3 hari. Setiap melihat berhenti dulu, baca, pergi lagi. Terus seperti itu cara menghafal. Kalau kamu di pondok tidak bisa melakukan itu, karena kalau setiap anda melakukan itu, kamar pondoknya penuh tulisan, sulit. Maka kemanapun engkau, kamu punya kitab matan, misal mamanya Arba'in Nawawiyah sedang dikaji oleh Ustaz, maka Arba'in Nawawiyah selalu di tangan. Kapan duduk kamu lagi menghafal nomor berapa, siapa, duduk di mana, hafal, buka begitu. Begitu caranya. Menghafal itu akan dimudahkan dengan membaca berkali-kali terlebih dahulu. Jangan kau langsung menghafal yang gak masuk-masuk. Baca dulu berkali-kali sampai 10 kali. Dengan melihat, jangan menerawang. Baru baca sedikit sudah begini. Apa ya? Ya kelalaian ngurung hafal. Baca dulu 10 kali. Mengerti maknanya, mengerti letak kalimatnya, mudhof-mudhof ilai, ini kedudukannya apa? Masya Allah. Sudah 10 kali berusaha untuk ditutup. Maka engkau akan menghafalkannya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau dengan duduk malas, dengan jalan. Begitu di tanganmu, dengan jalan. Kesana kamu menghadap ke arah timur, berapa kali baca. Belok lagi ke arah barat, berapa kali baca. Begitu. Sampai engkau hafal betul tentang hadis tersebut. Karena akan disimpan dalam waktu yang lama dalam hatimu, dalam kepalamu, dalam otakmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ta'lim yang terakhir ya bulan ini berarti ya. Karena bulan depan sudah Ramadan, insyaallah Syawal. Syawal terakhir. Berarti kalau sini tidak ada jadwalnya berarti bulan Dzulqa'dah. Insyaallah kita akan ta'lim kembali di masjid ini insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.